بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين ورحمني ورحمكم الله الحمد لله نحمد الله ونشكره segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di malam yang hujan ini yang gerimis rintik-rintik. Walhamdulillah, ini adalah nikmat min ni'amillah, nikmat dari nikmat-nikmat Allah azza wa jal yang patut kita syukuri, diberikannya air hujan yang Allah sifati dengan air yang berbarakah, yang Allah sifati dengan air yang suci, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya sebagai rizqan, sebagai rizki atau ata, pemberian kepada kita semua. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah ketika masih diberikan qatarat, tetesan hujan yang berharga ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah mengambil bab man da'a li sahibihi an aktsir malahu wa waladah. Tayyib, nurid واحد من الطلاب يقرأ ويترجم. Kami menginginkan satu di antara santri untuk bisa membaca dan satu yang lain untuk menerjemahkan. Naam. Man yaqra, man yahfaz? Nah, Abdurrahman. Hafal? Belum? Naam, Abdullah. Belum? Hafal? Arman, ah, Bismillah, kum. Babu man da'a li sahibihi an aktsir malahu wa waladah. يوما وما هو وأم حرام نعم إذ دخل علينا فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه. Sampai sini. Barakallahu fiik. Man yuasil? Hisham. Belum. Baik. Zidan. Naam, wasil. Ah, Musa bin Ismail man? Hah? Hah? Abu Sa'id. Mutakid. Hah? Hah? Mutakid. Musa ibn Ismail. Hah? Ada yang tahu, ada yang ingat? Sering kita lewati Musa ibn Ismail. Abu Harith, Abu Sa'id. Taib. Ada pendapat yang lain? Abu Sa'id, Musa ibn Ismail. Sepakat Fawaz? Nah, terus ente tahunya dari mana kalau itu Abu Salamah? Al? Allahu a'lam. Ana juga tidak mutaakid ini. Artinya Musa ibn Ismail banyak. Ini termasuk yang ana ragukan. Naam, ala kulli hal. Naam, wasil qala haddatsana. Sulaiman ibn al-Mughirah man? Ini Abu Sa'id. Ya. Ini Abu Sa'id al-Qaisi. Ya. Ini Abu Sa'id al-Qaisi. Naam, wasil. Siapa Thabit ini? Thabit bin Aslam al-Bunani al-Basri. Naam. Wasil. Ana siapa ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Lanjut. Siapa Ummi di sini? Namanya siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim bintu siapa? Bintu Milhan. Naam, wasil. Naam. Lanjut. Barakallahu fiik. Tayyib, man yutarjim Fawaz? Thank you. bukan perawi, salah seorang yang ada di situ. Nah, naam, barakallahu fiik. Ini adalah hadis yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa saja fawaid yang telah kita ambil? Di antaranya Abu Al-Harith, di antara fawaid yang telah kita ambil daripada hadis ini, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wasallam, yang telah mendoakan Anas bin Malik yang kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dari apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Anas, oleh Anas bin Malik yang telah menceritakan, yang telah menceritakan bahwasanya beliau diberikan memiliki kebun yang dua kali dalam satu tahun menghasilkan. Ala kulli hal. Kemudian fawaid yang lain, Abu Salman. Naam. Makmum diletakkan di sebelah kanan. Kemudian faedah yang lain. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan mimbab ta'lim Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu demikian. Sekaligus di sini terdapat apa? Ta'lim bil fi'il ablagh. Pelajaran dengan perbuatan tata cara secara langsung lebih mudah untuk diterima daripada secara lisan. Daripada secara lisan. Kemudian fawaid yang lain. Murid minatullab. Arman. Orang tua selalu bersemangat. Seharusnya bersemangat dalam apa? Naam. Semangat orang tua. Terus dipupuk semangatnya untuk kebaikan bagi anak-anak mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Arman oleh Ummu Sulaim? Barakallahu fiik. Mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuwaidimuka ya Rasulullah. Pembantu kecilmu wahai Rasulullah. Akhirnya didoakan pada akhir doanya, agar dibanyakkan hartanya, anaknya, dan diberikan barokah. Naam. Ahmad, fawaid yang lain? Lupa? Penting ya, barakallahu fikum, terutama tulab, untuk terus mengikat ilmu ini dengan tulisan. Barakallahu fikum. Ahmad dan yang lainnya, untuk kita semua. Ya, qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Demikian para a'immatul hadis, ya. Di sana terdapat dhabt as-sadr, ya. Apa itu dhabt as-sadr? Yaitu hafalan yang ada di dalam hati. Menghafal bagian daripada pembelajaran yang menjadi pilihan di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Namun di antara mereka ada juga yang menulis, dan ini lebih kuat. Artinya ketika dia berpegang dengan tulisan, maka ketika tulisan itu ada, nah ini akan memperkuat dhabtus sadr, yaitu dhabtul kitabah. Ya, ketika dia mempunyai dhabtus sadr dan dhabtul kitabah, maka lebih kuat yang demikian. Ya, maka penting kita menulis, terutama di zaman sekarang. Artinya kita tidak seperti Imamul Bukhari rahimahullah, tidak seperti Imam Muslim, ya, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Yahya Ibnu Ma'in, tidak seperti Sufyan Ats-Tsauri, tidak seperti Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya dari kalangan para a'immah. Ya. Al-Imamul Bukhari rahimahullah didatangkan dengan sekian hadis, dibolak-balik matannya, matan sanatnya dibolak-balik. Imam Bukhari bisa mengembalikan satu persatu. Ya. Demikian, ya. Kita adalah orang yang lemah. Semakin kesini, ya, semakin manusia ini semakin rusak, semakin lemah keadaan mereka. Illa man rahimahullah. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita terus mencatat senjatanya thullabul ilm di zaman sekarang adalah qalam, ya, pena. Terus kita mencatat fawaid yang telah kita dapat. Ya, sekarang antum tidak akan menganggap ini besar. Tapi ke depan, ya, 10 tahun yang akan datang antum akan merasakan. Antum akan merasakan. Kita buka kembali kitab-kitab yang telah kita pelajari, kemudian di sana ada ta'lik-ta'lik, catatan-catatan kecil yang menjelaskan makna hadis yang telah kita pelajari. Ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Ya, suatu kegembiraan yang luar biasa. Oh, ternyata dulu ana pernah belajar ini. Ketika kita melewati hadis tersebut pada satu acara, satu kajian, atau kita membaca satu ketika, mungkin sulit kita untuk memahami, ternyata dahulu kita pernah mempelajarinya. Kita buka kembali dan kita lihat, oh ternyata seperti ini maknanya. Ya, maka penting, ya, terus dipupuk anak-anak kita, terus dipupuk adik-adik kita, saudara-saudara kita, untuk terus menulis. Naam. Baik. Baik, muasil. Naam. Nah, Azidan, ikra. Bismillah. Yeah. Wa ma yu'jibuki di sini. Antum di situ apa? Wa ma? Naam. Baik. Fasid. Baik. Naam. Qala babul walidat rahimat, yaitu bab ibu, ya, walidat adalah jamak dari walidah, artinya adalah ibu-ibu, ya, orang tua perempuan itu adalah makhluk yang penyayang. Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya al-walidat ini mempunyai sifat rahmah yang lebih dibandingkan bapak, ya, yang lebih dibandingkan bapak. Kemudian beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini. Tentunya ini adalah suatu fitrah, ya, seorang wanita lebih mempunyai perasaan dibandingkan kaum laki-laki, apalagi terhadap anak-anak mereka. Kepada selain mereka mempunyai rasa kasihan yang lebih. Ini fitrah yang diberikan oleh Allah kepada para wanita, apalagi kepada anak. Maka mereka mempunyai sifat yaitu penyayang kepada anak-anak mereka. Sebagaimana pada hadis yang telah lalu kita baca, hadis Ummu Sulaim, ketika hadis Anas, ketika menceritakan ibunya menyatakan kepada Rasulullah, "Khuwaidimuka ya Rasulullah." Itu pembantu kecilmu ya Rasulullah, jangan lupa. Yang dimana pembantu tersebut adalah anak daripada Ummu Sulaim, berharap untuk didoakan oleh sebaik-baik manusia yang dosanya telah diampuni, yang akan datang dan telah lalu, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, minta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Rahmah, kasih sayang yang muncul dari seorang ibu. Demikian para ummahat, para walidat terhadap anak-anak mereka. Artinya ketika walidat, ketika para ibu mereka tidak memiliki sifat ini, maka keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim Abu Amr Al-Azdi Al-Farahidi. Ya. Muslim bin Ibrahim, beliau adalah Abu Amr Al-Azdi Al-Farahidi. Beliau adalah imam, hafiz, fiqah. Ya, salah satu daripada syekhnya Imam Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ibnu Fadalah. Ibnu Fadalah ini yang ana masih ragu. Artinya Ibnu Fadalah antara dua, ya, antara Ubaidur Rahman bin Fadalah atau Mubarak bin Fadalah. Dua orang ini bersaudara, hidup semasa. Ya, yang nampak bagi ana, wallahu a'lam bishawab, mungkin ada di antara ikhwa yang punya faedah, maka disampaikan. Yang nampak zahirnya pada beberapa keadaan mendengar dari perawi setelahnya, yaitu Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Ya, ana belum memastikan jika Mubarak bin Fadalah juga mendengar dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Namun bisa jadi mendengar, karena mereka hidup semasa. Ala kulli hal. Naam. Qala haddatsana Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Bakar bin Abdillah Al-Muzani Al-Basri, thiqah. Terpercaya beliau. Qala an Anas ibn Malik. Dari Anas ibn Malik. Itu telah lalu tentang Anas bin Malik. Siapa beliau? Sahabiyun jalil. Bagaimana keutamaannya? Ma'ruf. Radiyallahu anhu. Wa anhum ajma'in. Ya. Qala ja'at imra'atun ila Aisyata radiyallahu anha. Tidak disebutkan di sini siapa wanita tersebut. Namun zahir daripada hadis, bahwasanya hadis ini disampaikan dan disaksikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Artinya beliau adalah termasuk sahabiat, ya, yang hidup semasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atathaa Aisyatu 3 tamaratin. Kemudian Aisyah memberikan kepada wanita tersebut 3 butir kurma. Ya, 3 butir kurma. Demikian kita tahu keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan betul-betul sangat-sangat kekurangan. Kehidupan mereka betul-betul sederhana. Kita bisa lihat daripada Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan kepada wanita tersebut 3 butir kurma. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, ya, kurma sudah seperti halnya beras yang sedemikian mudah kita dapatkan, dan berapapun kita mau beli banyak, mudah, gampang, ya. Dahulu walaupun di sana tempatnya kurma, tidak semudah itu. Diberikan 3 butir kurma oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan wanita itu sangat senang sekali ketika menerima kurma tersebut karena laparnya, dia dan juga anak-anaknya. Ya, dia dan anak-anaknya. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Kemudian di antara rahmat seorang wanita tadi, dan ini syahidnya, fa'atat, beliau memberikan masing-masing anaknya 1 butir kurma. Allahu Akbar. Ya. Demikian rahmah dari seorang ibu. Bagaimana ketika mereka tidak mempunyai sifat yang seperti ini, jangankan manusia, ya, binatang saja, kalau kita melihat kucing bagaimana sayangnya dengan anak-anak mereka, kita akan terenyuh, ya. Tidak punya hati, sudah dicabut kasih sayang dari hati mereka ketika mereka tega membuang anaknya di sungai atau meletakkan anaknya di depan pintu orang lain. La haula wala quwata illa, sudah dicabut kasih sayang daripada hatinya. Allahul musta'an. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah, diberikan masing-masing 1. Wa amsakat li nafsiha tamratan, kemudian wanita tersebut memegang 1 butir untuk dirinya karena dirinya lapar. Namun tetap yang 2 diberikan kepada anak-anaknya. Fa'akala sibyan, kemudian anak-anak mereka dengan senangnya makan kurma tersebut. Tamratain, 2 butir kurma dimakan oleh masing-masing anaknya. Wa nadhara ila ummihima, kemudian ketika selesai memakan 2 butir kurma tadi, anak-anak tersebut melihat kepada ibunya yang memegang 1 butir kurma. Masih menginginkan kurma tersebut. Ya, namanya anak-anak, ya. Namanya anak-anak tidak pernah merasa cukup sebelum dia puas. Dia akan meminta kembali ketika ini dirasa enak, akan menyampaikan kembali minta. Namun mereka tidak mengucapkan dengan kata-kata nadhara ila ummihima, hanya melihat. Pandangan yang menunjukkan bahwasanya mereka ingin lebih daripada 1 butir. Ya. Fa'amadat ila tamrah fashaqatha. Kemudian ibu tadi memotong jadi 2. Kurmanya dipotong jadi 2. Begini diberikan. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Masing-masing anak diberikan setengah-setengah. Artinya apa? Sang ibu tadi dengan berat hati namun senang hatinya di sisi yang lain melihat anaknya bergembira, dibuka, diberikan masing-masing 1/2 kurma, dimakan oleh anak-anak tersebut. Maka kisah ini, ya, faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarathu Aisyatu, kemudian Aisyah memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan ini. Kemudian Nabi menyatakan, "Ma yu'jibuka min dzalik?" Apa yang membuatmu takjub daripada itu? Artinya apa? Artinya ini adalah fitrah seorang wanita yang terus mendahulukan anak-anak mereka dibandingkan dirinya. Ibu akan mengorbankan kelelahannya, bahkan akan mengorbankan nyawanya jika bisa. Untuk siapa? Untuk anak-anak mereka. Jika bisa ditukar ketika anaknya sakit, biar saya yang sakit, anak saya yang sembuh, akan dilakukan oleh sang ibu. Demikian kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sekian hadis yang mungkin telah kita lewati pada awal-awal kitab, ya, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan tauhid. Aman yadhkuril ayah. Siapa yang ingat ayatnya? Hah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Nabi kita menyatakan apa? Ketika datang seseorang menyatakan, man abar, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ibumu. Berapa kali disebutkan? 3 kali. Thumma aba, kemudian bapakmu. Ini balasannya. Demikian ibu. Nah, barakallahu fiik. Demikian karena kasih sayang sang ibu kepada anak-anak mereka. Luar biasa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan mereka untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wa wassainal insan, hah? Hah? Biwalidayhi hamalathu ummu. Dalam ayat yang lain, husnan. Ya. Kami mewasiatkan, yaitu kami mewajibkan, kata Allah. Bukan sekedar wasiat, namun apa? Kami wajibkan kepada seseorang untuk berbuat baik kepada ibu. Karena ibu telah mengandung anak-anaknya 9 bulan. Ya. Kemudian masa-masa melahirkan yang demikian sulit. Ya. Kemudian tidak cukup di situ, masih merawat dari bayi sampai menikah anak-anak mereka. Demikian ya, kasih sayang ibu kepada anak-anak mereka. Maka kata Rasulullah SAW, laqad rahimahallah birahmatiha sobiyaiha. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat kepada wanita tersebut karena kasih sayangnya kepada 2 putranya, kepada 2 anak kecil yang dia miliki. Ya. Artinya kasih sayang seorang ibu ataupun seorang bapak kepada anak-anak mereka ini merupakan sebab diturunkannya rahmat Allah Azza wa Jal kepadanya. Tentunya kita masuk surga ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena perbuatan kita. La abadan. Karena apa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana akan kita lewati insyaAllah pada hadis-hadis yang akan datang. Manusia ini tidak akan masuk surga dengan amalnya. Tapi kata Nabi SAW, illa an yataghammadani Allah birahmatih. Namun Allah meliputi aku, menutupi aku dengan rahmatnya. Itulah yang dapat memasukkan seseorang ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab diturunkannya rahmat Allah azza wa jal, yaitu menyayangi anak-anak mereka. Allahu Akbar. Menyayangi anak-anak mereka. Suatu hal yang manusiawi. Ya. Seorang bapak, seorang ibu sayang kepada anak-anaknya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, innallaha qad aujaba lahal jannah wa ataqaha biha minan nar. Dalam riwayat yang lain yang selaras dengan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk wanita tersebut masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Karena sebab apa? Kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tadi. Dia berkorban untuk anak-anaknya tadi karena cintanya, karena sayangnya. Demikian sempurnanya Islam. Demikian kita tahu agama kita adalah dinur rahmah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali untuk menyebar rahmah untuk seluruh alam ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Yang dimana apa yang dilakukan di dalam hadis-hadis yang semisal ini adalah sebagai memberikan manfaat untuk orang lain, dan yang paling utama adalah keluarga yang terdekat. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis Jabir, Nabi kita menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lain. Nah, lebih utama lagi anak-anak mereka. Maka kita pegang dasar ini, memberikan manfaat kepada orang lain, dan masuk pada barisan yang terdepan adalah keluarga terdekat. Al-aqrab, sebagaimana pada hadis yang telah lalu. Terlebih lagi memberikan makanan atau minuman. Ya. Ini adalah amalan yang mulia. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama menyatakan, fi kulli kabidin rutbah ajr. Setiap kabid ini artinya adalah hati. Ya. Ya, artinya adalah hati, salah satu organ tubuh yang ada di dalam badan manusia. Artinya setiap sesuatu yang membasahi hati tadi, yaitu memberikan makanan atau minuman kepada manusia, ini terdapat ajr, kata Rasulullah SAW. Ada pahalanya. Makanan, tamrah, ya, atau minuman. Sebagaimana tidak tertutupi bagi kita, kisah seorang wanita yang masuk surga karena apa? Memberikan apa? Minuman kepada anjing. Ya. Inilah Islam, ya, yang selalu menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam bersedekah, mengeluarkan harta kepada orang lain, ya, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah, begitu juga yang dilakukan oleh ibu tadi yang sayang kepada anaknya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan sesuatu sebagai sedekah, memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Ini sekaligus kita murojaah pada sekian hadis yang telah lalu. Telah kita bahas secara terperinci terkait dengan sedekah, ya. Apa makna sedekah? Hah? Kembali ke bukunya masing-masing. Hah? Apa makna sedekah? Sedekah telah lalu. Artinya belum lama kita bahas ini. Ya, Bu Salman. Nampaknya belum lama, ya. Ada satu bulan. Apa maknanya? Atiyah, ya, pemberian yang mengharapkan apa? Wajah Allah. Naam. Mengharapkan dari pemberian tersebut wajah Allah, artinya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang sedekah juga digunakan untuk apa? Untuk zakat. Ayatnya ada yang ingat? Ada yang ingat? Azidan? Sedekah namun maksudnya adalah zakat. Khud min amwalihim sadaqatan. Ya. Maknanya zakat. Terkadang bermakna apa? Kafarah. Bermakna kafarah. Sebagaimana di dalam firman Allah, wa katabna alaihim, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa wasil anna an-nafsa azidan an-nafsa bin nafsi terus lanjut wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni iya terus faman tasaddaqa bihi ini syahidnya. Waman tasaddaqa bihi, barang siapa yang bersedekah karena itu tadi, kisos. Ayat ini berbicara tentang kisos. Ya. Kami telah wajibkan kisos, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga dan seterusnya. Sin bis sin, ya, gigi dengan gigi. Ya, barang siapa yang bersedekah yaitu kafarah, membayar kafarah dan seterusnya. Ala kulli hal. Kemudian murojaah, ini murojaah sudah pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas secara terperinci tentang sedekah ini. Tayyib ayat yang berbicara tentang sedekah, artinya barokahnya sedekah. Seseorang memberikan sedekah bukan tambah kurang tapi berkat. Ya. Barokah ayatnya. Hat yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat barakallahu fikum. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya orang-orang yang bersedekah mendapatkan naungan Allah. Hat rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam hatta la ta'lam shimalahu ma tunfiq yamina, yang kiri tidak tahu. Seseorang yang bersedekah lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia tutupi, ya, kemudian dia tutupi bukan ingin ditampakkan bahwasanya ini adalah saya, ya. Dia tutupi sampai demikian dia menutupinya sehingga tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya ini bersedekah. Termasuk 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak membatasi sedekah itu dengan harta ataupun dengan makanan, dengan minuman. Hat, yang ingat hadisnya. Kullu ma'rufin sedekah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Setiap kebaikan yang kita berikan karena Allah adalah sedekah. Niat, ya. Kita tahu di tempat kita, walhamdulillah, sudah ada maksaf, sudah ada toko yang insya Allah akan menjadi satu-satunya bahkan, atau mungkin ada donatur sedikit dari luar, dan mungkin ini biiznillah akan menjalankan dakwah kita di Pasuruan dan Bangil ini. Harapannya demikian. Dan semua hasil yang didapat kembali kepada dakwah. kembali kepada pendidikan. Ya. Kita niat, niat baik kita beli di toko tersebut, walaupun kita tahu di luar beli beras harganya 50 ribu, di sini 53 ribu misalnya, 3 ribu rupiah mengambil faedah, walaupun lebih mahal. Ya kita berusaha, kita dengan segenap pengurus berusaha untuk menjual semurah mungkin, ya, ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Berapa yang kita dapat, maka itulah yang kita jual. Sedikit kita ambil faedah, ribah untuk apa? Untuk dakwah ilallahi azza wa jal. Untuk memopang masjid ini sehingga tetap hidup lampunya. Untuk menopang apa? Sakan-sakan kita ini, asrama-asrama kita ini. Untuk tetap hidup listriknya. Untuk menopang kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, jangan dikira kita ini berlebih ya. Karena sebagian orang mungkin nganggap cukup ya. Tidak. Untuk gajinya mudarrisin, untuk makannya santri. Jangan dikira berlebih. Artinya kita berusaha untuk tidak memberatkan. Tetap realnya ada kekurangan. Ini tujuan kita sehingga apa? Sehingga menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Maka kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan, niatan kita yang baik ini adalah sedekah. Terlepas harganya lebih mahal atau tidak, hatta 5.000. Ya. Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk yang semangat di dalam bersedekah. Bagaimana Aisyah memberikan kepada wanita tersebut? Ya. Begitu juga wanita tersebut, anak-anak mereka kurang. Mudah. Dinilai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah, kata beliau, ma'arif habba tazinu jibali dunia illa minas sadaqah. Aku tidak mengetahui biji yang bisa menandingi apa? Menandingi pegunungan yang ada di dunia. Melebihi daripada sadaqah. Allahu Akbar. Demikian besar fadilah daripada as-sadaqah. Hadis-hadis yang semisal ini perlu ya kita sampaikan, perlu kita bacakan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, sehingga mereka apa? Terbiasa. Ya, terbiasa untuk selalu dan senantiasa bersedekah. Jangan dibiasakan mereka apa? Kikir. Jangan dibiasakan mereka, jangan diberikan kepada temanmu. Lah. Biasakan mereka untuk berbagi kepada saudaranya. Jika ada temannya dikasih, nak. Ya. Coba kita lihat ini. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha memberikan kurma kepada wanita tersebut. Terlebih lagi wanita tadi punya anak-anak yang diberikan kurma, dia sendiri berkorban untuk anak-anaknya karena kurang anaknya diberikan. Jangan diajari kikir. Jangan dikasih ke anaknya itu loh, nak. Ya. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Ada yang seperti ini. Biasakan anak-anak kita. Jangan pernah membiasakan mereka untuk tidak berbagi kepada saudaranya. Hatta untuk membeli sesuatu. Mungkin anak kita biasa beli di sana yang jauh. Ya. Mereka berangkat jalan ke sana. Mau kemana, nak? Beli es krim. Beli ini, beli itu, beli jajan. Beli jajan di sini, di situ. Beli di situ aja, nak. Tidak ada di situ. Beli yang ada di situ. Kamu nanti dapat pahala. Karena uangnya masuk kepada pendidikan, kepada dakwah, kepada kebaikan. Ya, biasakan mereka. Beli di situ, Nak. Ya. Ini adalah pendidikan kepada anak-anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, salah ucap, salah penyampaian, saya bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah. Kebenaran tidak lain dan tidak bukan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.